Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun saja ada berada, kita dapat kembali lagi berjumpa bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Syihab. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari episode-episode sebelumnya, di mana episode terakhir kita membahas Surah Al-An'am ayat 36. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Surah Al-An'am ayat ke-37 dan seterusnya. Tentunya dengan guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Bapak Quraisy Syihab. Assalamualaikum Bapak Quraisy. Waalaikumsalam. Subhanallah Pak, begitu banyak yang sudah kita dapatkan dan hari ini sudah tidak sabar lagi nih Pak untuk nambah ilmunya Pak. Insyaallah. Terima kasih Pak Quraisy. Dan tidak hanya Pak Quraisy yang hadir pada kesempatan kali ini, juga hadir ibu-ibu ya dari berbagai pengajian yang kebetulan datang di kesempatan kali ini. Kepada pengajian Al-Mubarokah dan juga ibu-ibu dari pengajian Nur Syifa Puri Gading, dan wow subhanallah nih, dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh bener nih dari Sulawesi Selatan ya. Datang ya bela-bela ini. Ini sekampung saya. Ya. Dan banyak lagi jumlahnya. Pak Quraisy, mungkin di kesempatan kali ini bisa dilanjutkan Pak Quraisy. Surah Al-An'am ayat ke-37. Ayat kemarin ke-37. Ini kan ditutup ayat 36 ya Pak Quraisy ya. Betul, ya, betul. Silakan Pak Quraisy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 37 berbunyi wa qalu laula nuzzila 'alaihi ayatun mir rabbi. Qul innallaha qadirun 'ala an yunzila ayah walakin aktsarahum la ya'lamun. Ayat kita ini lanjutan dari ayat-ayat yang lalu yang antara lain merekam, yang antara lain menyampaikan ucapan-ucapan kaum musyrik Mekah. Di sini dinyatakan dan mereka juga berkata begini. Dan mereka sebelumnya mereka berkata begini, mereka berkata begini, dan mereka juga berkata bahwa mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad suatu bukti kebenarannya, yakni yang bersifat material. Pernah ada yang tanya dalam episode yang lalu, apa perbedaan antara anzala dan nazala? Waktu itu saya jawab, kalau nazala itu artinya turun berulang-ulang berkali-kali. Anzala turun sekali. Nah, jadi di sini mereka itu berkata laula nuzzila. Kenapa tidak turun berkali-kali? Kenapa tidak datang beraneka ragam bukti? Nah, sekarang bukti apa? Yang mereka minta itu bukti yang bersifat material. Al-Quran ini, orang tidak bisa faham bahwa dia adalah firman Allah, kecuali kalau dia menggunakan akalnya. Ya kan? Nabi Musa ada mukjizatnya atau tidak? Ada ya, banyak. Antara lain, tongkat. Orang lihat dia pukulkan tongkat jadi ular. Dia pukulkan tongkat itu namanya bukti material. Ada orang-orang yang akalnya pendek tidak bisa mengerti kecuali kalau bukti material. Ada orang-orang yang hatinya kotor tidak bisa merasa. Gitu? Kita kan biasa bilang itu tidak punya perasaan tuh. Ya. Nah, ini Allah menyatakan mereka berkata, kenapa tidak diturunkan berkali-kali kepada Muhammad itu kata mereka, mereka tidak berkata Nabi Muhammad ya. Kepadanya bukti dari Tuhannya yang diakui bahwa Tuhannya itu adalah Allah Maha Esa, kenapa bukti supaya kami yakin. Oke. Dijawab, innallaha qadirun ayyunazzila ayah. Allah itu kuasa menurunkan berkali-kali bukti-bukti yang mereka minta. Bisa saja. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui apa maknanya ini. Sekarang begini. Dulu-dulu pun, dalam ayat yang lain, dulu-dulu pun, nabi-nabi yang lalu pun seringkali minta bukti-bukti material. Tetapi mereka itu ketika dipaparkan bukti-bukti material itu tetap tidak mau percaya. Jadi untuk apa lagi diturunkan bukti itu? Tidak ada gunanya. Kalau Allah menurunkan bukti-bukti itu, Allah mengancam di ayat yang lain. Kalau Allah menurunkan bukti-bukti yang bersifat material itu, yang bisa mereka lihat dengan mata kepala, bisa mereka dengar dengan telinga, bisa mereka raba, lantas mereka tidak percaya juga, mereka akan dibinasakan. Allah tidak mau umat Nabi Muhammad itu dibinasakan Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebagian besar dari mereka itu tidak mengetahui. Terus dikatakan begini. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Sebelum saya sampai ke sana, saya ingin kembali lagi, harus teringat. Ajaran Islam itu, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengandalkan mukjizat yang bersifat material. Dia mau kita percaya bukan karena hal-hal luar biasa. Dia mau kita percaya dengan akal kita. Dia mau kita percaya dengan pengetahuan kita. Saya beri contoh. Anak kecil perlu makan, ya. Untuk makan anak kecil itu perlu dibujuk atau tidak? Perlu dibujuk. Kalau orang dewasa? Oh, boleh jadi dilarang dia makan, ya. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin dia tidak membutuhkan ajakan yang bersifat material. Bahkan bisa jadi bukti-bukti yang bersifat material itu melalui akalnya dia katakan, oh ini sihir, ini hipnotis, ya kan? Jadi Islam tidak mengandalkan itu. Memang ajaran nabi-nabi sebelumnya mengandalkan itu kita baca dalam Perjanjian Baru. Itu Nabi Isa berkata, kalian jangan percaya kalau saya tidak melakukan apa yang dikerjakan Bapak. Jangan percaya pada saya kalau aku tidak memberikan mukjizat yang bersifat material. Itu wajar karena kemanusiaan belum mencapai tingkat kesadaran. Kalau umat Nabi Muhammad dari sana sampai kemari itu dianggap sudah dewasa, tidak perlu dibujuk pakai hal-hal semacam itu. Baru kita lanjutkan. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Insyaallah kita lanjutkan ini. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Baqarah. Tuhan tahu sebelum terjadi. Tuhan tahu waktu terjadi. Alhamdulillah, pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Tadi kami membahas mengenai surat Al-An'am ayat ke-37 dan masuk ke-38. Dikatakan oleh Pak Quresh juga bahwa Al-Quran ini memang sebuah mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada kaum yang kedewasaan berfikirnya sudah lebih baik dibandingkan dengan kaum-kaum sebelumnya. Ini terbukti dengan mukjizat yang diturunkan ini. Silakan Pak Quresh lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ayat 38 menyatakan, tidak satu binatang melata pun berjalan merayap di bumi, tidak juga seekor burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya, kecuali kelompok-kelompok yang sama dengan kelompok kamu, wahai manusia. Oke. kita lihat ada semut ya merayap. Tuhan siapkan makanannya atau tidak? Makanannya, tinggal dia cari. Tuhan beri dia insting atau tidak? Ya, ada insting. Diatur semua oleh Tuhan. Burung, tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya. Karena boleh jadi ada sesuatu yang terbang tanpa sayap. Ya. Burung-burung itu juga sama kamu. Tuhan memberikan kepada mereka tuntunan, petunjuk untuk kemaslahatan hidupnya. Kita berhenti sejenak. Kalau begitu, kamu wahai manusia, tidak mungkin Tuhan tinggalkan kamu tanpa memberikan kamu tuntunan yang menjadi kemaslahatan hidup kamu. Burung aja diperhatikan kok. Semut saja diperhatikan. Semut itu punya masyarakat loh. Ada masyarakat semut. Ya kan? Pelajari semut. Burung itu ada masyarakatnya. Lebah itu ada masyarakatnya. Semua sama kamu. Sama-sama dari kecil sampai besar. Ya. Sama-sama merasa. Kan? Semut itu merasa. Karena itu, dari satu sisi, perlakukan binatang-binatang itu dengan kasih sayang. Jangan bebani dia dengan beban yang melebihi kemampuannya. Kalau dia disembelih, asah dulu pisaumu. Nah, tidak ada suatu binatang yang melata di permukaan bumi ini. Tidak juga seekor burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya. Kecuali kelompok-kelompok seperti kamu. Baru dia katakan, ma farratna fil kitabi min syai. Nah, ini bahasanya panjang oleh ulama. Kita mau persingkat. Farratna itu artinya kami tidak alpakan, kami tidak lupakan, kami tidak tinggalkan. Semua ada. Mafar al-kitab. Apa itu artinya kitab? Kitab bisa berarti buku. Al-Quran ini dinamai kitab. Zalikal kitabu la raib Quran. Nah, ada lagi orang namakan al-lawhil mahfuz. Ummul kitab. Lauhul mahfuz itu apa? Nah, ada yang berkata, di alam yang kita tidak kenal ini, ada sesuatu makhluk yang diciptakan Allah yang sangat besar, diibaratkan dengan buku. Di situ tercatat segala sesuatu. Ibu dari Bogor datang kemari, ada tercatat di sana. Si A tergelincir, ada tercatat di sana. Tidak ada sesuatu yang terjadi di permukaan alam raya, di alam raya ini, kecuali ada tercatat di sana. Nah, itu Alkitab. Nah, Ada lagi yang berkata yang dimaksud dengan Alkitab Al-Quran. Kalau kita berkata Alkitab Al-Quran, yang menafsirkannya demikian berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam rangka kemaslahatan mereka dalam bidang tuntunan agama, kecuali semua sudah ada di sini. Nah, ada lagi yang berkata, tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan oleh umat manusia, apapun itu. Semua ilmu katanya sudah ada di sini. Nah, jadi Al-Quran ini cukup. Tidak ada lagi yang dibutuhkan selain dari Al-Quran. Yang antara lain penjelasannya dijelaskan oleh Nabi melalui As-Sunnah. Jangan lagi cari yang lain kalau menyangkut tuntunan agama. Tapi kalau menyangkut ilmu pengetahuan yang katakanlah ilmu kedokteran, itu bukan berkaitan dengan tuntunan agama, ya kan? Itu tidak ada di sini. Ada orang yang pernah bilang, wah ini Jakarta macet, mau dicari ada enggak di Quran? Dan itu bukan itu. Yang ada di Quran dia katakan, fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahlinya. Ya kan? Iya, itu. Betul. Itu tuntunannya. Kalau kita berkata bahwa Alkitab itu Al-Lauhul Mahfuz, tadi saya sudah jelaskan, Lauhul Mahfuz itu ada yang berpendapat sesuatu yang diciptakan Tuhan, lauh itu artinya lembaran, yang terbuka, yang lebar. Buku ini lauh. Nah, ada yang berkata sebenarnya, Lauhul Mahfuz itu bukannya sesuatu seperti buku, tetapi itu kiasan dari ilmu Tuhan. Jadi segala sesuatu ada di Lauhul Mahfuz, artinya segala sesuatu Tuhan tahu. Tuhan tahu sebelum terjadi. Tuhan tahu waktu terjadi. Tuhan tahu sesudah terjadi. Saya mau beri contoh. Itu pemain catur atau pemain bola sudah tahu peraturan bola, sudah tahu peraturan catur sebelum dia main, atau yang mana lebih dulu, orang yang main catur atau orang yang menciptakan catur? Menciptakan catur. Anda melakukan sesuatu, apa yang Anda lakukan itu sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang Anda lakukan. Jadi sebelumnya itu yang menciptakan catur dia sudah tahu, oh ini langkahnya begini, ini langkahnya begini. Itu kira-kira gambarannya. Tuhan mengetahui sebelum, saat, dan sesudah itu. Pengetahuan Tuhan itu terpelihara, tidak pernah dia lupa, tidak pernah salah. Itu semua dilukiskan dengan kata Al-Lauhul Mahfuz, kitab yang terpelihara. Tidak ada satupun, kami tidak alpakan satupun. Daun yang kering, yang jatuh, Tuhan tahu. Kapan dia jatuh? Setelah dia jatuh, bagaimana? Semua sudah Tuhan tahu. Nah, kalau semua Allah sudah tahu, Allah Maha Kuasa, kira-kira dia tidak kuasa menciptakan apa yang mereka minta? Pasti kuasa, ya kan? Hanya dia tidak mau kasih karena dia sayang pada kita, itu. Atau dia tidak mau memberikan itu karena itu tidak berguna lagi buat kita. Ini tidak ada gunanya saya kasih. Itu yang dimaksud di sini. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian burung-burung ini, binatang-binatang ini pada suatu ketika nanti akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yuhsyarun itu dihimpun di tempat perhimpunan. Kita namakan padang mahsyar. Ya kan? Hasyr itu artinya dihimpun. Jadi padang mahsyar, padang tempat berhimpun. Oke. Kalau kita baca ayat ini yang berbicara tentang burung dan sebagainya, di situ seakan-akan burung juga dihimpun nanti. Ya. Ada ulama berkata, binatang pun akan dihimpun oleh Allah. Tapi ada ulama berkata itu tidak, ini hanya kiasan bahwa nanti di hari kemudian keadilan akan dinampakkan Tuhan seakan-akan walaupun binatang mendapatkan keadilan itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kureis. Kita akan lanjutkan lagi, subhanallah, bagaimana Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. dari doanya orang yang terbahaya. Mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy. Pak Quraisy bisa dilanjutkan lagi Pak mengenai ya. Allah berkomentar dengan firman-Nya. Walladzina kadzabu biayatina summun bukmun fiz zulumat. Orang-orang yang mendustakan, yang mengingkari bukti-bukti yang terhampar di alam raya ini. Oh, ini bukan Tuhan yang cipta, ini alam yang menciptakan, ya kan? Mendustakan Al-Quran, oh ini bukan firman Allah, ini ada salahnya. Orang-orang yang semacam itu summun, tuli, bukmun, bisu, fizzulumat, di dalam aneka kegelapan. Pernah baca di suratul Baqarah, summun, bukmun, umyun. Baik hafal Quran semua hebat ya. Umyun itu buta ya. Tapi di sini dia tidak sebut umyun. Summun, bukmun. Umyun, buta. Orang buta itu dalam kegelapan. Ya. Kalau saya berkata umyun, bisa jadi butanya cuma satu kebutaan. Ada orang buta matanya, tidak buta hatinya. Ya kan? Di sini dia akan gambarkan bahwa butanya itu buta bermacam-macam. Maka untuk menggambarkan buta bermacam-macam itu, dia gunakan kata fizzulumat, dalam aneka kegelapan. Kalau dikatakan summum bukmun umyun, oh itu kita memang hanya punya telinga satu atau dua telinga kita ya, dua. Summun bukmun umyun, summun bukmun fizzulumat, bermacam-macam kegelapan. Kegelapan kebodohan, kegelapan nafsu, kegelapan syirik, kegelapan matanya gelap dalam arti suka marah dan lain-lain sebagainya, ya kan? Itu. Mereka itu yang mendustakan ayat-ayat kami. Summun wa may yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah melalui sistem yang ditetapkannya, maka Allah membiarkan dia sesat. Membiarkan dia sesat. Ada orang tidak mau dikasih petunjuk. Udah, saya udah beritahu sekali, dua kali, tiga kali, saya sudah begini. Dia tidak mau juga. Oke, silahkan. Biar sesat. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya petunjuk, apa jadinya? Allah memberi dia petunjuk melalui jalan yang lebar. Apa artinya itu? Dia tidak beri petunjuk jalannya sempit. Dia kasih Anda alternatif-alternatif. Sirat itu kita bisa ibaratkan dengan jalan tol. Lancar, tidak ada hambatan, lebar, bisa bermacam-macam jalan, ya kan itu sirat. Kalau sabil itu jalan kecil. Siapa yang ingin menelusuri jalan yang dipaparkan Allah ini, Allah kasih dia jalan lebar. Kalau kamu tidak bisa di sini, kamu bisa di sini. Tidak bisa di sini, karena jalannya jalan lebar. Karena itu juga kita berkata, kalau kita beda pendapat dengan yang lain, selama masih dibenarkan oleh Al-Quran, silahkan aja. Ya toh? Mau 8 rakaat boleh tarawihnya, mau 20 boleh, mau kunut boleh, semua boleh. Jangan larang orang selama itu. Itu namanya sirat al-mustaqim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Ara'aitakum, cobalah renungkan diri kamu. Seandainya siksa Allah datang kepada kamu atau kiamat itu datang, siapa yang, kepada siapa kamu minta doa? Bukankah hanya kepada Allah kamu minta doa? Kita itu kalau sakit, sadar atau tidak sadar, kita minta pada yang di atas, ya kan? Kita minta pada Allah. Kalau kita tidak sebut nama Allah, secara tidak sadar kita berkata, ah, apa artinya ah? Ah, itu kesingkatan dari Allah. Semua kita begitu. Kalau sudah kepepet, sudah minta pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bal iyyahu tad'un. Bahkan hanya kepadanya kamu memohon pertolongan. Fayakshifu ma tad'una ilai, maka Allah menyingkirkan, menghilangkan, mengabulkan apa yang kamu doakan. Dan ketika itu watansauna ma tusyrikun, ketika itu kamu lupa apa yang dia lupa, yang selama ini kamu persekutukan Allah dengannya. Lupa berhala-berhala kamu. Lupa apapun yang selama ini kamu andalkan. Kita lihat sebagai contoh. Satu orang sakit. Atau anaknya sakit. Dia ke dokter minta tolong. Ya. Boleh jadi dia belum ingat Tuhan waktu itu. Ya. Dokter bilang gak bisa. Pergi ke dokter lain. Gak bisa. Ini gak bisa. Akhirnya kemana mintanya? Waktu itu, waktu sudah kemana mintanya? Masih ingat yang lain? Tidak. Ini kaum musyrik, itu sembah berhala, sembah ini, mengandalkan ini. Oh, udah deh, ada kita punya backing. Ya, tidak ada. Kalau sudah ini, bal iyyahu tad'un, fayakshifu ma tad'una ilaihi. Lalu Allah menyingkirkan, mengangkat apa yang kamu derita itu, dan ketika itu kamu melupakan, meninggalkan apa yang kamu persekutukan. Satu titik kita mau ini, itu orang kafir pun kalau berdoa dengan tulus kepada Allah, bisa jadi Allah kabulkan asal tulus doanya. Ya kan itu? Kita baca nih. Kepada Allah saja kamu berdoa ketika itu Allah, dan ketika itu juga kamu lupa. Jadi doa itu yang paling penting adalah ketulusan. Itu sebabnya Rasul mengingatkan, ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran. Hati-hati dari doanya orang yang teraniaya walaupun dia kafir. Karena orang yang teraniaya walaupun dia kafir, itu dia tulus minta. Ya Allah, saya teraniaya. Allah tidak suka siapapun yang menganiaya. Dia akan bantu orang yang teraniaya walaupun dia kafir. Iblis itu, iblis, dikabulkan doanya atau tidak? Kan? Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, dia tulus minta. Itu syaratnya, syarat utamanya doa. Tulus minta. Menampakkan saya sudah tidak mampu ya Allah. Hanya kamu yang saya harapkan. Bal iyyahu tad'un. Hanya dia saja. Saya sudah tidak pikir yang lain. Itu doa. Itu sebagian pelajaran yang kita bisa angkat dari sini, saya kira. Baik, terima kasih Pak Quraish. Pemirsa, kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Siapa yang melaksanakan apa yang dia ketahui, Allah menganugerahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, mengenal Surah Al-An'am. Sekarang kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mungkin mau bertanya. Siapa? Silahkan. Saya Ibu Rini dari MTKI Nur Siva Puri Gading. Yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa sajakah yang menghambat seseorang untuk dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Yang terpenting, hambatan itu sebenarnya ada pada diri manusia sendiri. Jangan pernah beranggapan bahwa hambatan yang terbesar itu dari luar. Dalam diri manusia biasa dia sombong. Di dalam Al-Quran itu ada jelas dikatakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard. Aku akan palingkan sehingga tidak menangkap makna dan pesan ayat-ayatku terhadap mereka yang menyombongkan diri dalam kehidupan dunia ini. Ya kalau itu kan kalau ibu enggan bertanya, tidak tahu. Padahal bertanya itu sudah setengah ilmu. Bertanya, Anda sudah sadar bahwa saya tidak tahu. Ya kan? Kalau enggak mau bertanya, itu merasa diri tahu. Karena itu juga orang yang tidak tahu bertingkat-tingkat. Ada orang yang tidak tahu dan menyadari dirinya tidak tahu. Tapi boleh jadi dia tidak mau bertanya karena malu. Ada orang yang tidak tahu tapi merasa dirinya tahu. Ini yang bahaya. Jadi itu yang paling ini. Nah, kalau kita sudah mau belajar, kita mau baca, buka itu hati. Apa yang diketahui itu upayakan untuk melaksanakannya. Itu tambah ilmu Anda. Di Nabi berkata, man amila bima alim aurasahullahu ilma lam ya'lam. Siapa yang melaksanakan apa yang dia ketahui, Allah menganugerahkan kepadanya pengetahuan apa yang dia belum ketahui. Jadi itu hambatannya itu sebenarnya dalam diri manusia, bukan hambatannya dari luar. Ya, itu yang terpenting. Oke, okay. Ya, baik. Jadi kesombongan itu ya, Bu Grace, ya. Sombong, jangan angku, jangan merasa tahu semua. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan Ibu. Nama saya Ibu Rizka dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Makassar. Oh, jadi ya, Pak Quraisy, pada ayat ke-37 tadi saya mendengar ada salah satu asma Allah yang disebut, yaitu Al-Qadir. Nah, pertanyaan saya, adakah aturan jika kita ingin memberikan nama kepada anak kita dengan salah satu asma Allah? Mohon penjelasan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, kita lihat sekarang. Asma Allah, nama-nama Allah itu ada nama khusus, hanya Allah yang punya nama itu. Ada juga asma'ullah yang sekaligus bisa menjadi nama atau sifat makhluknya. Saya akan beri contoh. Alim, ya kan? Alim. Asma'ullah, maha mengetahui. Tetapi ada juga manusia yang alim. Dalam arti dia juga mengetahui, sama redaksinya. Kalau itu kata dimaksudkan sebagai asma'ullah yang khusus, Allah, Rahman itu khusus, tidak boleh kecuali digabung sebelumnya dengan Abdullah, Abdurrahman. Kalau itu nama bisa juga merupakan sifat dari manusia, maka kita bisa menamakannya Alim, Halim, Qadir, ya kan? Tetapi kalau saya maksud dengan Qadir itu adalah sifat Allah, maka harus pakai Abdullah. Saya kira begitu. Oke? Okay? Terima kasih banyak, pertanyaannya bagus sekali. Saya kena sekali tuh, Pak. Berarti saya namanya David Abdul Khalik ya, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi. Menarik sekali bagi ibu-ibu yang mau bertanya, ditahan dulu pertanyaannya ya. Jangan kemana-mana, kita akan saat lagi kembali. Tentunya tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Siapa yang Allah mau untuk diberi petunjuk, Allah beri dia. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Hari ini buat Anda yang baru bergabung, itu dari ayat 37 sampai 40-41. Nah, buat ibu-ibu yang ada di sini, silakan. Yang mau bertanya, mau melanjutkan, silakan. Siapa? Saya Ibu Lala dari MTKI Nursifa Puri Gading. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang efektif untuk membumikan nilai kebaikan yang sudah kita fahami ke dalam sikap perbuatan kita, baik secara pribadi atau masyarakat. Terima kasih. Ada dua orang ibu mendengar seorang anak kesakitan. Dia berkata, "Bu, sakit, sakit." Dua orang ibu ini, satu adalah ibu anak itu, yang satu lagi tidak ada hubungannya. Dia sekedar. Ketika itu, kira-kira perasaan dua orang ibu ini sama atau tidak? Hebat kalau sama. Pasti perasaan ibu kandungnya merasakan sakit itu boleh jadi melebihi sakitnya anak. Iya. Kalau yang satu, kasihan ya. Ya kan begitu. Apa bedanya dua orang ini? Dua-duanya faham bahwa anak itu sakit. Yang satu sekedar faham, yang satu menghayati. Jadi sebenarnya faham itu, mengerti itu belum cukup. Kita harus menghayati itu. Menghayati sehingga bercampur dengan seluruh kepribadian kita, itu yang muncul. Nah, kekurangan, ada orang-orang yang faham tetapi dia tidak hayati. Begitu. Ada orang barangkali dia pemahamannya tidak terlalu dalam, tapi dia menghayati Tuhan. Kekurangan kita, jadi kalau mau itu pertanyaannya, hayati itu. Iya kan? Oke. Pak Kris, ada satu pertanyaan dari saya, Pak Kris. Ini berkaitan dengan ayat ke surat Al-An'am ayat ke-39. Di sini may yasha'illahu yatlihu wa ma yasha' yaj'alhu ala shirathin mustaqim. May yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala shirathin mustaqim. Ya. Di situ tadi dikatakan bahwa barang siapa dikehendaki Allah untuk diberikan petunjuk. Nah, ini kadang-kadang sering jadi satu pembenaran, Pak Quraish. Pada saat orang masih terus bergelimut dengan bergelimang dosa, mereka selalu bilang bahwa saya belum dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk. Gimana, Pak Quraish, dengan pembenaran seperti itu ya, Ibu ya? Allah tidak memberi seseorang petunjuk sebelum dia mau ditunjuki. Ya. Yang pertama, Allah beritahu dulu. Ya kan? Nah, setelah diberitahu ditanya mau atau tidak, dia jawab dengan perbuatannya tidak. Nah, kalau orang tidak mau, Allah tidak beri dia petunjuk. Allah juga tidak mau, Allah tidak butuh kok. Iya. Nah, jadi itu sebabnya may yasha'illah yudlilhu, siapa yang Allah kehendaki untuk tetap dalam kesesatannya, Allah menjadikan dia tetap dalam kesesatannya. Kenapa? Karena dia tidak mau. Siapa yang Allah mau untuk diberi petunjuk, Allah beri dia petunjuk. Kenapa? Karena dia mau. Siapa yang mau bangun pagi untuk ke airport, dibangunkan Allah. Siapa yang gak mau, dia tinggalkan sholat subuh. Bukan itu, begitu maksudnya. Jadi dilihat dari perbuatannya. Iya, dilihat dari keinginannya, mau atau tidak. Iya. Ingin tapi tidak mulai sesuatu juga percuma ya, Pak Kures. Baik, Pak Kures, mungkin apa yang bisa kita simpulkan, Pak Kures, dari saya ayat? Saya kira kesimpulan kita bahwa segala sesuatunya itu, bahwa ajaran Islam ini mengandalkan pemikiran, tidak mengandalkan hal-hal yang luar biasa yang sifatnya material. Yang kedua, segala sesuatu diatur oleh Allah, dianugerahi petunjuk sesuai dengan kemaslahatan mereka, termasuk binatang-binatang sekalipun. Yang ketiga, yang mau memperoleh petunjuk, Allah beri petunjuk. Yang mau tetap dalam kesesatannya, Allah biarkan dia di dalam kesesatannya. Yang memperoleh petunjuk itu, petunjuk Allah ini lebar, banyak, mudah, dengan tenang orang bisa berjalan tanpa sempit-sempit karena jalannya jalan lebar. Subhanallah. Terima kasih banyak, Pak Quraish. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah pada kesempatan kali ini perjumpaan kita. Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Ibu-ibu dari pengajian Al-Mubarokah, pengajian Nur Syifa, Puri Gading, dan juga ibu-ibu dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono.